Mitra Bisnis, KPU akhirnya menetapkan Jokowi dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih untuk 5 tahun ke depan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi sosial dan politik, Kristianto Wibisono. Pak Kris, apa harapan Anda kepada kedua pemimpin baru bangsa kita? Ya, ini benar-benar harus membuat terobosan supaya tidak justru sekarang ini harus membuktikan bahwa Jokowi JK itu bukan joint venture antara Orde Reformasi sama Orde Baru gitu loh. Karena ini kan JK ini masih dianggap separuhnya dari Orde Lama atau dia. Karena ordenya waktu itu transisi itu kan dia berarti masih terlibat di dalam proses-proses yang tidak seperti Jokowi gitu. Jokowi ini kan betul-betul yang baru kan Jokowi. Jadi sekarang ini harus betul-betul jangan sampai malah nanti ditambah koalisi lama lagi, koalisi bekas lawan yang nyebrang yang jadi kutu loncat, jadi rakyat kecewa semua nanti. Jadi jangan sampai nanti rakyat tuh kecewa sebelum jadi kabinet, sudah kecewa kalau kabinetnya nanti amburadul. Ini peringatan keras buat Jokowi, karena kalau tidak nanti jadi dia akan jadi SBY kedua gitu loh. SBY kedua dan JK akan jadi, nanti ini pasangan ini akan jadi SBY JK kedua kan tidak bagus juga gitu loh. Itu peringatan kerasnya harus begitu. Gitu. Ini kita sekarang justru masanya tidak euforia menina bubuk, kan, tapi harus memberi peringatan keras, kabinet juga harus hebat. Kabinetnya harus jangan mencerminkan dagang sapi lagi, malah koalisi dengan bekas lawan yang nyelundup segala macam, malah jadi repot gitu loh. Rekonsiliasi boleh, tapi tidak berarti harus nampung semua bekas musuh masuk-masukin, nanti kan tidak keruan itu nanti gitu loh. Sebetulnya begini loh, semua ini udahlah, masa lalu tuh diampuni aja dengan amnesti gitu loh. Sebab kalau enggak ya, sekarang mau dibongkar nanti Megawati dibongkar, BBI lah apa dibongkar, jadi kan nggak habis-habis, nggak selesai-selesai. Semua orang masuk bui dong gitu. Ya kalau mau tuntas-tuntasan kan semua ditangkap KPK kan habis, nggak ada orang yang ditangkap, nanti kan lucu sekali tuh di negeri ini gitu loh. Jadi mendingan udahlah yang masa lalu tuh diampuni saja, ya, diampuni kemudian mulai dengan lembaran baru, pembuktian terbalik. Tapi syaratnya yang lama-lama itu memang harus tuntas dulu gitu lah. Berani apa enggak bikin rekonsiliasi nasional mengenai harta yang dulu, zaman dulu itu udahlah diputihkan saja, diampuni, diamnesti, begitu juga korupsinya dan juga itunya untuk kemudian mulai lembaran baru. Nah sekarang setelah lembaran baru harus mulai dengan pembuktian terbalik gitu loh. Gitu Anda jadi menteri, jadi presiden, pembuktian terbalik harta Anda itu dulu dari mana? Dari pengusaha, dari apa, termasuk kalau misalnya dari hibah atau dari fakta KKN dulu kan diampuni aja, sudah selesai gitu loh. Buang waktu itu nanti toh. Kalau dari sisi sosial dan ekonomi, apa harapan Bapak? Ya makanya kalau tadi sudah tertib ya, sudah tidak ada lagi ganjelan masa lalu dan segala macam, sudah start lembaran baru, pasti orang percaya, pasti orang yakin duit bisa masuk, investor masuk, duit orang Indonesia lagi juga masuk, kemudian semua bekerja, gerak bersama yang istilahnya Jokowi itu, gerak bersama itu betul-betul bergerak. Nah sekarang bulan apa ada ketahuan bahwa pungli istilahnya masih berlaku, jadi sejak zaman dulu Sudomo, zaman Soeharto nangkepin orang itu, sekarang pun Ahok nangkepin lagi lah kan percuma, jadi 30 tahun ini tidak ada gunanya gitu loh, artinya tetap aja kembali ke zaman Sudomo, zaman Orde Baru dulu, di mana pungli masih pernah jalela satu hari satu itu kan berarti gagal total ini segala macam KPK ini tidak ada gunanya semua gitu, toh tetap aja jalan gitu, kemarin Ahok sama Wijayanto nangkep basah gitu loh. Itu konkretnya kan begitu. Jadi kalau mulai konkret mulai sekarang tidak ada lagi. Bukan cuma urusan yang tangkap tangan dan juga yang urusan 100.000 ker ini loh. Ini kan berarti balik ke zaman dulu lagi kan nggak sudah menangkapin orang. Akhirnya tetap aja ditangkapin lah, tetap aja korupsi tidak tuntas itu menyelesaikannya. Yang tuntas itu adalah masa lalu diampuni, setelah itu masa depannya begitu ketemu langsung pecat, langsung sita, selesai, langsung dimesinkan aja. Kamu punya gaji berapa, 1 juta ini gua kasih 10 tahun gaji, semua harta disita, selesai, dimesinkan. Kapok semua, jadi nanti pejabat tuh betul-betul nggak berani gitu loh. Sekarang kan percuma tuh bilang begini, bilang ini. Akhirnya tuh balik lagi katanya rumahnya semua, hartanya dikembalikan lagi, ya percuma. Udah. Koruptor itu paling takut miskin, bukan takut mati, bukan takut di penjara, takut miskin. Yang penting itu bisnisnya. Kemarin katanya Menko Cahyo Tanjung udah berani terobosan. Anda kalau mau jadi bisnismen, nah minta izin cukup ke satu menteri, satu ke kementerian, tidak perlu digiring ke seluruh menteri, mesti keliling ke menteri apa, mesti semua dipungli gitu tau. Enggak, cukup satu menteri, hari ini kasih seminggu kelar atau 3 hari kelar gitu loh. Secara online, menterinya ini yang keliling dengan menteri lain, nanti izin supaya izinnya keluar dari satu pintu. Itu kan janjinya begitu. Ini kalau ini bisa dilaksanakan oleh SBY Jero Tanjung, nah Jokowi kan harus bisa itu loh, kalau enggak kan berarti malah mundur gitu loh. Kalau SBY CT bisa meresmikan ini, mereka sudah dimisioner, mereka sebenarnya kan sudah tidak boleh mengambil putusan. Karena dia ambil putusan jalan, nah putusan itu harus diteruskan. Itu bukan. Memang itu memang Ahok dari dulu sudah bilang, Jakarta akan mulai satu pintu, satu izin, online, tidak perlu antri, tidak perlu pungli, tidak perlu ketemu pejabat, lewat online semua, bayar juga online. semua bujat juga ada. Itu yang pengusaha itu ngarepin itu. Jadi lancar semua gitu, bisa cepat dari ini mau bikin bisnis, besok izin keluar, lusa aja kerja gitu. Kalau sekarang tunggu 3 bulan, tunggu 6 bulan, pakai pungli, pakai store, pakai apa segala macam. Yang konkret itu sebetulnya enggak mengharap macam-macam enggak pengusaha itu. Demikian pengamat ekonomi sosial dan politik Kristianto Wibisono. Saya Wendy Lim.